Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam acara Tafsir Al-Misbah. Kali ini bersama saya, Zakia Arfan. Kalau kemarin kita masih membahas mengenai surat As-Saffat, dan hari ini kita masih akan membahas surat ke-37 As-Saffat yang akan nanti dijelaskan oleh Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Dan juga kami berdua di sini juga ada yang menemani dari komunitas Seribu Guru, ada Mas Rizky Maulidar. Mas Rizky, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas sampai dengan ayat 32, dan kali ini kita akan membahas surat As-Saffat dari ayat 33, di mana secara garis besar ayat-ayat ini menjelaskan mengenai keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pembalasan kepada hambanya, begitu ya Pak Quraisy ya. Jadi tepatnya kalau dari ayat 33 ini apa yang ingin dimaknai atau dijelaskan dalam surat As-Saffat ini? Ya, saya kira ini intinya adalah ingin menggambarkan mengapa mereka mendapat siksa. Dan itu sangat beralasan. Dan mengapa orang-orang yang taat itu mendapat ganjaran yang sedemikian besar, itu yang akan dibahas di sini. Mari kita baca deh, kita lihat sininya. Ayat-ayat yang lalu itu berbicara tentang orang-orang musyrik, tentang pertengkaran mereka, bahwa mereka dipaksa, yang lain berkata tidak dipaksa, sehingga pada akhirnya ditetapkan di sini bahwa semuanya akan mendapat siksa, walaupun siksaan itu tidak sejenis atau dalam kadar yang sama. Karena demi keadilan harus masing-masing memperoleh sesuai apa yang berhak mereka peroleh. Nah, kita baca ayat kita sekarang ini. Mengapa mereka disiksa? Intinya, hal pokok yang tidak bisa ditawar-tawar. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru. Mereka itu jika disampaikan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mereka angkuh. Kita mau lihat nih, la ilaha illallah. Yang pertama kita harus garis bawahi bahwa semua dosa terbuka kemungkinan untuk diampuni Allah, walaupun yang bersangkutan tidak bertaubat, kecuali mempersekutukan Allah, kecuali tidak percaya wujud Tuhan atau tidak percaya bahwa Dia Maha Esa. Yang lainnya kemungkinan terbuka. Orang yang mati membawa kepercayaan bahwa ada sekutu bagi Allah, apalagi yang tidak percaya Allah, maka tidak terbuka pintu maaf bagi. Nah, inilah yang dikatakan di sini, bahwa mereka disiksa dan sebagainya. Mengapa? Innahum, sesungguhnya mereka dulu waktu di dunia, kalau dikatakan kepada mereka oleh siapapun, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka angkuh, tidak percaya. Kita yang kedua yang saya ingin katakan, apa sih artinya la ilaha illallah itu? Terjemahannya tidak ada Tuhan selain Allah. Sebenarnya mari kita lihat lebih dalam lagi. Ilah itu apa? Ilah itu bisa berarti yang disembah. Tetapi penyembahan dalam bahasa agama bukan sekedar taat, tetapi ketaatan kepada sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya. Saya beri Anda contoh. Anda taat pada orang tua. Apa itu dinamakan menyembah orang tua? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu orang tua. Betul? Kita kenal dia. Itu taat. Nah, Allah itu tidak diketahui hakikatnya. Kita tidak bisa tahu. Segala apa yang terlintas dalam benak Anda tentang Allah, maka itu keliru. Skala kebesaran yang Anda gambarkan dalam benak Anda tentang kebesaran Allah, maka itu masih kurang. atau bahkan boleh jadi keliru. Karena kita tidak mengetahui hakikat Allah. Allah itu, kenapa dinamai Allah? La ilaha illallah. Allah menamai dirinya. Inni anallah, saya Allah. Allah itu terambil dari kata ilah. Ilah itu bisa terambil dari akar kata yang berarti menakjubkan atau mengherankan. Kalau Anda mempelajari ciptaan-ciptaannya, sangat menakjubkan. Maka dia dinamai Allah. Dia yang menakjubkan melalui ciptaannya. Gitu. Atau mengherankan. Dia yang mengherankan akal manusia kalau berusaha mengungkap hakikatnya. Nah, maka dia dinamai Allah. Kemudian Allah menjadi nama khusus untuk Tuhan yang berhak disembah. Ketika orang berkata, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka sebenarnya karena dia berkata tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila bertentangan dengan perintah Allah yang boleh dilakukan. Orang yang taat itu, orang yang menyembah itu pasti tunduk terhadap yang disembahnya, ya kan? Nah, boleh angkuh nggak? Mereka ini angkuh. Mereka angkuh kenapa? Dia sembah yang lain. Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah, kita lihat, mau ambil lagi contoh dalam kehidupan keseharian. Allah juga itu berarti pencipta. Penyebab dari segala sebab, ya kan? Ya. Oke. Kalau Anda berkata, saya mau beri Anda contoh. Apa yang dinamai hukum-hukum alam itu, itukah penyebab sesuatu? Bukan. Yang menurunkan hujan itu turun karena proses ilmiah yang diterangkan itu, atau sebenarnya itu penyebab di balik itu ada penyebab dari penyebabnya. Ya. Ada kuasa. Harus percaya bahwa hukum-hukum alam itu diciptakan oleh Tuhan dan diatur oleh Tuhan. Itu tidak ada pencipta kecuali Allah. Kita akan lanjutkan kembali Pak Quraish setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Salah satu bentuk keangkuhan itu adalah mereka berucap, mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah selama ini, hanya mengikuti seorang yang mempesona. Baik, kita kembali melanjutkan pemahaman mengenai surat As-Saffat. Tadi kita mulai dari ayat 33. Tadi dikatakan ada pertanyaan mengapa mereka disiksa dan disampaikan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang jika dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, mereka angkuh begitu ya. Dan salah satunya memang di dunia ini tadi dikatakan oleh Pak Quraish, menyembah selain Allah itu bentuknya kalau sekarang bisa seperti menaati hawa nafsu salah satunya begitu ya Pak Quraish ya. Dan tadi kita sedang berbicara mengenai dari mana asal atau nama kata Allah, yaitu bisa diartikan dari dalam arti takjub, heran dan juga pencipta. Dan semua yang terjadi di dunia ini tidak hanya hukum alam, tetapi juga ada Allah yang menghendaki atas sesuatu untuk terjadi, begitu Pak Quraish. Ya. Kelanjutan dalam surat As-Saffat ini sendiri apa Pak Quraish? Baik, kita lanjutkan, kita baca. Mereka angkuh. Salah satu bentuk keangkuhan itu adalah mereka berucap, mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah selama ini, hanya mengikuti seorang yang mempesona kata-katanya, karena dia seorang penyair. Tetapi dia adalah seorang yang gila, penyair yang gila. Apa kita mau ikuti itu? Memang Quran yang disampaikannya itu mereka akui sangat hebat. Sehingga mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad itu penyair. Tetapi dia beranggapan bahwa dia penyair yang gila. Kenapa gila? Karena membawakan berita-berita, membawakan ide-ide, menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang mereka tidak bisa terima. Okay. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Apakah kami harus meninggalkan nilai-nilai yang selama ini kami anut? Dibantah oleh Allah. Bal, tidak seperti yang kamu katakan. Dia bukan penyair. Dia bukan gila, tapi dia datang membawa kebenaran dan dia membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Kita lihat sekarang. Kita ingin garis bawahi lagi. Dia datang membawa kebenaran. Seorang yang ingin menjelaskan sesuatu itu, jangan nunggu orang datang kepadanya. Anda sebagai guru, datang kepada murid. Kalau mau menunggu, orang bisa tidak datang. Ja'a bil haq, dia datang dan apa yang dia bawa ketika datang itu adalah kebenaran. Nah, baru itu bukan hal baru. Karena apa? Dia membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Nah, itu sebabnya dapat dikatakan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu membenarkan rasul-rasul yang lalu dalam prinsip-prinsip ajarannya. Semua rasul berkata Tuhan Maha Esa. Semua rasul menganjurkan orang untuk bertakwa. Semua rasul membawa harus hormat pada orang tua. Semua rasul mengajarkan ada hari kemudian. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi dia bukan gila. Jadi beliau bukan orang pertama yang jadi rasul. Tapi beliau adalah yang terakhir sebagai rasul, ya kan? Bal ja'a bil haq wa saddaqal mursalin. Innakum ladza'iqul 'adzabal alim. Hai orang-orang yang enggan mengakui la ilaha illallah itu, pasti kalian akan merasakan siksa yang pedih. Itu biasa Al-Qur'an mempunyai istilah-istilah yang berbeda-beda. Ada terkadang dia katakan siksa yang pedih. Biasa juga dia katakan siksa yang menghinakan. Yang mana lebih menyakitkan? Siksa yang menghinakan atau siksa yang pedih? Menghinakan. Yang menghina itu sebenarnya. Karena yang pedih boleh jadi jasmani saja. Tapi kalau hina, itu menyentuh hati Anda. Karena itu biasa pejuang bersedia disiksa dengan pedih, tapi tidak dengan penghinaan. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kalian tidak mendapat balasan kecuali apa yang kalian kerjakan. Itu yang kemarin saya katakan Tuhan tidak balas dendam. Apa yang kamu kerjakan itu yang kamu ini. Itu sebabnya orang berkata dunia ini tempat menanam benih. Akhirat itu tempat menuai hasil. Ya. Apa yang kamu kerjakan itulah yang kamu dapat. Makuntum ka'amalim. Sebelum kita melanjutkan, ini juga menarik Pak Quraish. Karena Mas Rizky ini kan dari komunitas Seribu Guru ya? Iya betul. Juga. Mungkin ada pertanyaan tidak untuk Pak Quraish? Mungkin dari seputar komunitas guru yang berkaitan dengan surat yang sedang kita bahas atau kalau apa saja? Pertanyaan sih jelas ada gitu. Ada satu timbul gitu kalau untuk anak-anak zaman sekarang selalu melihat yang viral-viral gitu. Terkadang apakah ini masuk zolim apa tidak gitu ketika kita melihat banyak ada sesuatu hal yang baru ya yang viral gitu ya Pak ya. Terus dia pas ngelihat viral dan orang itu menganggap oh ini the power of netizen bukan atas kekuasaan Allah. Apakah ini termasuk hal zolim juga gitu? Viralnya tidak yang baik ada dan yang tidak baik. Banyak ya viral yang baik dan viral yang tidak baik juga banyak gitu. Tidak ada yang terjadi di alam raya ini kecuali atas izin Allah. Izin itu beda dengan restu. Ya kan? Iya. Jadi tidak ada yang terjadi. Daun yang terjatuh dari pohonnya itu atas izin Allah. Nah, izin Allah ini bisa melalui apa yang ditetapkannya sebagai apa yang biasa dinamai orang hukum-hukum alam. Hukum alam itu atas izin Allah. Nah, bisa juga terjadi atas inayatullah, anugerah Allah. Saya akan berikan Anda contoh. Satu orang pesawat hancur di udara. Menurut hukum alam, dalam arti kebiasaan yang biasa terjadi, semua wafat. Ya, kok ada anak kecil yang tidak berdaya? Kenapa? Itu bukan hukum alam. Kuasa Allah. Itu kuasa Allah, pertolongan Allah. Tidak ada. Jadi kalau Anda berkata bahwa ada sesuatu yang terjadi di luar izin Allah, maka itu tidak dapat diterima dalam ajaran agama. Viral atau tidak viral, saya kira begitu ya. Karena kita berkata dia yang penguasa, dia yang mengatur segala sesuatu. Meskipun apa yang viral itu misalnya sesuatu yang tidak baik pun juga itu atas izin Allah. Karena semua Allah berkehendak atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Tetapi ada izinnya, ada restunya. Tapi atas izinnya. Satu orang mau menikah dengan satu gadis, minta izin sama orang tuanya. Orang tuanya berkata, jangan, itu enggak benar itu. Ini. Anda ayah, saya sudah cinta, sudah ini. Terus kata ayahnya apa? Oke deh, saya izinkan, tapi saya tidak restui. Iya kan? Nah, begitu. Allah tidak merestui kekufuran. Tapi kalau itu kehendak manusia, silakan. Baik. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Sudah menjawab ini Mas Rizky. Oke. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Quraish dan juga Mas Rizky. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Allah tidak menuntut seseorang menyangkut apa yang dia terpaksa melakukan. Tetapi keterpaksaan itu diukur dengan kebutuhan. Baik, mesti kita akan kembali lanjutkan. Kalau tadi Mas Rizky sempat bertanya tentang sesuatu yang viral di sosial media, ini permasalahan anak muda ini ya Pak Quraish. Kita akan kembali melanjutkan untuk membahas terkait dengan surat As-Saffat. Pak okay. Quraish, silakan. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Kalian tidak diberi balasan itu kecuali sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, baru di lanjutannya, illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum. Tetapi kalian itu dapat balasan seperti itu, dapat siksa seperti itu, tetapi siksa yang seperti itu tidak akan menimpa hamba-hamba Allah yang mukhlas. Nah, bukan mukhlis. Beda mukhlis dan mukhlas. Mukhlis itu mukhlis itu orang yang mengikhlaskan dirinya. Mukhlas itu orang yang diikhlaskan Allah. Mari kita lihat apa itu artinya ikhlas itu. Apa itu ikhlas? Oke, kita lihat dulu. Ada sesuatu dalam bahasa Al-Quran yang dinamai murni. Ada yang dinamai suci. Oke. Kalau ada satu gelas air tidak disentuh oleh sesuatu virus pun. Tidak ada sesuatu yang di luar substansi air. Maka itu saya namai murni. Tetapi kalau ada segelas air yang ada masuk di dalam gelas itu sesuatu yang bukan substansi air, maka dia tidak murni. Ya kan? Saya harus mengeluarkan yang bukan substansinya itu, dan begitu saya keluarkan, dia bukan murni lagi, tapi dia suci. Tahu bedanya sekarang? Nah, kita terapkan. Hati kita ini wadah. Isinya harus semua dalam bentuk kepatuhan kepada Allah. Tetapi semua manusia, tidak seorang pun, yang tidak ada terbetik di dalam wadah hatinya sesuatu yang selain Allah. Semua begitu. Maka apa yang harus dilakukannya? Dia harus mengeluarkan itu. Upayanya mengeluarkan itu dinamai ikhlas. Sehingga ini kembali bukan murni lagi, karena tadinya sudah dia suci. Yang berusaha mengeluarkannya itu kita-kita ini. Kita sendiri. Sholat, ada Mas Oya biar orang dengar nih. Bagus. Saya harus keluarkan segera. Biar saya ikhlas. Nah, mukhlis yang bersangkutan mengeluarkannya. Mengupayakannya. Mukhlas Allah yang mengeluarkannya. Hebat dah ini kalau mukhlas ini. Jadi Anda hanya berusaha pada mulanya. Allah, ini orang tekuni. Tapi masih ada kotoran di dalam hatinya ini. Maka Allah yang mengeluarkan itu. Maka terjadilah sesuatu yang benar-benar bersih sudah dalam hatinya. Karena Allah yang keluarkan. Dan ketika itu dia dinamai mukhlas. Iblis itu tidak bisa menggoda yang mukhlas. Jadi mukhlas itu lebih tinggi derajatnya daripada mukhlis. Karena mukhlis yang berusaha membersihkan adalah yang bersangkutan. Sedangkan mukhlas adalah yang dibersihkan oleh Allah. Nabi Yusuf itu mukhlas. Sampai apa ada yang goda dia? Tidak. Ada yang ini dia? Tidak. Itu hanya kehendak Allah. Dinasrifa'an husu. Kami lakukan itu supaya dia... keburukan itu tidak ada pada dia. Dia sudah tergoda begitu kan. Hei italaka itu kata Zulaikha. Ini aku, ayolah mari. Artinya mencapai kemukhlas itu sebenarnya atas kehendak Allah atau sesuatu yang bisa kita juga anugrah raih. Allah. Anugrah. Itu anugrah. Anugrah Allah. Baik. Allah gitu. Menganugerahkan kepada orang-orang yang dilihatnya bersungguh-sungguh untuk itu. Baik, baik Pak Quraish, kita akan dengarkan dulu ada pertanyaan juga dari pemirsa yang sudah masuk. Kita akan lihat bersama-sama berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henry. Saya mau nanya, jika ada salah satu pengikut dari suatu kaum kafir terpaksa dalam mengikuti ajarannya, apakah Allah juga akan mengazabnya? Ya, baik. Itu tadi pertanyaannya. Kita akan langsung jawab, Pak Quraish. Jika ada salah satu pengikut dari suatu kaum kafir terpaksa dalam mengikuti ajarannya, apakah Allah juga akan mengazabnya? Begitu. Dan apakah azab tersebut juga akan sama dengan pengikut lainnya yang mungkin tidak mengikutinya dengan terpaksa? Jadi ini terpaksa gitu mengikutinya. Ada prinsip dasar dalam ajaran agama. Saya kira semua agama seperti itu. Allah tidak menuntut seseorang menyangkut apa yang dia terpaksa melakukannya. Nah, tetapi keterpaksaan itu diukur dengan kebutuhan. Yang pertama harus dilihat hatinya sesuai atau tidak. Dulu di zaman Nabi itu Bilal itu ini dipaksa. Kamu harus ucapkan kalimat kufur. Kamu harus maki Nabi Muhammad. Kalau tidak ini. Nah, ada yang bisa bertahan. Tidak. Bilal itu tidak dia tidak ada ahad-ahad. Disiksa oke. Tapi ada yang tidak bisa bertahan. Itu boleh silahkan. Asal hatinya tidak merestui. Ini tadi. Nah, jadi pasti beda dong. Ada satu orang terpaksa. Ya kan? Tetapi hatinya enggak setuju. Artinya tetap akan mendapat azab. Juga. Huh? Akan tetap mendapatkan azabnya juga. Itu tergantung pada Tuhan. Tapi pada dasarnya, Allah tidak menuntut pertanggungan jawab dari perbuatan seseorang yang dilakukannya dengan terpaksa. Pada dasarnya. Sehingga pasti beda dong yang ini dengan yang itu tadi, yang tidak terpaksa. Ya? Satu orang misalnya, kalau kamu tidak lakukan ini, saya tembak kamu. Ya, apa boleh buat saya lakukan. Yang satu tanpa ditembak sama gede saya lakukan aja. Pasti beda dong. Tuhan Maha Adil, ya kan? Baik, baik. Pak Quraish, nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih jawabannya. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami. Rezeki itu adalah sesuatu yang dapat Anda manfaatkan. Kalau Anda memperoleh sesuatu tapi tidak dapat Anda manfaatkan, maka itu tidak dinamai rezeki. Musik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita akan melanjutkan Pak Quraisy tadi dalam surat As-Saffat yang terakhir kita sama-sama bahas mengenai mukhlas begitu ya. Mukhlas ini adalah Allah yang memiliki kuasa untuk memberikan orang sebuah keikhlasan begitu, Pak Quraisy. Kita lanjutkan kembali. Okay. Pak. Jadi kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlas, lanjutannya mereka itulah yang akan memperoleh rezeki yang telah ditentukan atau rezeki yang telah diketahui. Kita apa sih rezeki itu? Rezeki itu adalah sesuatu yang dapat Anda manfaatkan. Kalau Anda memperoleh sesuatu tapi tidak dapat Anda manfaatkan, maka itu tidak dinamai rezeki. Nah, ada ulama berkata bahwa rezeki itu harus yang halal. Ada lagi yang berkata tidak. Selama bisa Anda manfaatkan walaupun haram, maka itu rezeki. Saya mau beri contoh. Ada yang koruptor itu. Dia memperoleh sesuatu. Tapi boleh jadi dia mati masih ada sisa korupsinya. Sisanya itu bukan rezeki buat dia. Karena dia tidak dapat manfaatkan. Yang dapat dimanfaatkan itulah rezeki. Ulama berkata mestinya yang halal, tapi ulama lain berkata tidak, yang haram pun. Jadi bisa jadi Anda memperoleh sesuatu tapi itu rezeki saya. Bagaimana bisa? Anda memperoleh, setelah Anda peroleh, Anda beri saya. Itu bukan rezeki Anda, karena bukan Anda yang manfaatkan, saya yang manfaatkan. Di sini mereka itulah ibadallahil mukhlasin yang memperoleh rezeki. Jadi berarti Allah anugerahkan pada dia dan dia bisa memanfaatkan itu. Baru ma'lum itu, bahasa Indonesia juga ma'lum ya. Apa artinya ma'lum dalam bahasa Indonesia itu? Itulah diketahui. Yeah. Beda-beda pendapat ulama lagi di sini. Saya mau beri contoh. Itu di hari kemudian Allah menyodorkan kepada penghuni sorga aneka buah. Terus hadzal ladzi ruziqna min qabl, yang disodori aneka buah itu berkata, inilah yang dulu kami peroleh rezeki. Yang seperti inilah yang kami dulu telah peroleh. Terus dijawab oleh Allah, wa utu bihi mutasyabiha. Sebenarnya tidak seperti yang dulu. Diberi yang mirip tapi tidak seperti yang dulu. Bagaimana? Katakanlah Anda di dunia ini dapat korma. Ya kan? Di akhirat dikasih korma juga. Waktu disodorkan korma yang di akhirat diberikan pada Anda, oh Anda saya tahu ini kan dulu yang di dunia. Dijawab tidak. Itu hanya bentuknya yang sama. Rasanya beda dan sebagainya. Nah, kenapa demikian? Diberikan rezeki yang mereka ketahui padahal tidak persis seperti itu, ini lebih indah. Karena kalau rezeki yang Anda tidak ketahui, buah yang Anda tidak ketahui, boleh jadi Anda ragu-ragu apa tuh ini. Iya. Ragu-ragu Anda, apa ini? Anda tidak bakal makan. Sama kita kalau di luar negeri, bawakan rambutan, bawakan durian. Ini apa ini? Makanan apa ini? Ragu Anda. Jadi diberikan sesuatu yang Anda ketahui, tapi sebenarnya hakikatnya lebih indah, lebih itu yang dimaksud rizqon ma'lum. Indah sekali ya lukisannya ini, ayat-ayat Al-Quran ini. Fawakiha wahum mukarramun, itu dalam bentuk buah-buahan dan dalam saat yang sama banyak yang menerjemahkan mereka dimuliakan. Sebenarnya muliakan, mereka dianugerahi sesuatu yang terbaik dalam bidangnya. Yang terbaik dalam bidangnya. Saya beri Anda contoh. Ada misalnya Al-Quran misalnya menamai rezeki yang karim, rezeki yang diterima, rezeki mulia. Apa sih rezeki yang mulia itu? Rezeki yang mulia, yang halal. Rezeki yang mulia, yang memuaskan. Ya kan? Itu. Rezeki yang mulia, yang sesuai dengan selera Anda. Itu. Kalau saya berkata, zaujun karim, pasangan yang mulia. Apa sebenarnya pasangan yang mulia itu? Bukan mulia keturunannya. pasangan yang mulia yang serasi dengan Anda. Itu pasangan yang mulia. Ya. Surat yang mulia. Apa artinya? Surat yang sampulnya baik, isinya baik, kalimatnya baik. Mereka mukarramun, mereka dimuliakan dalam arti diberi segala sesuatu yang terbaik sesuai dengan objek pemberian. Baik. Fi jannatin na'im, di aneka sorga yang penuh dengan kenikmatan, berada di atas, duduk di dipan-dipan yang berhadap-hadapan. Kenapa berhadap-hadapan? Indah tuh kita berhadap-hadapan. Kalau duduk begini, di sana itu semuanya damai, semuanya indah, semuanya harmonis. Ini gambaran. Itu orang-orang yang mukhlas, orang-orang yang ada sururin mutaqabilin. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Disodorkan kepada mereka, diantar kepada mereka ka'as. Ka'as itu wadah minuman yang berisi minuman. Gelas yang penuh dengan minuman keras dalam ukuran kita ya. Yang terambil dari sumbernya. Kalau diambil dari kolam, itu bukan sumber air. Di sorga ada sungai dari susu, sungai dari khamar, sungai dari air. Ini yang disodorkan langsung diambil dari. Silakan. Kak semimain, baydha'a lazzatin lisyaribin, putih, jernih, sangat lezat untuk orang-orang yang minum. La ghawla fiha walahum anha yunzifun. Baik. Itu begini. Orang yang minum minuman keras di dunia ini itu pada mulanya merasa sakit kepala. Dan sedikit demi sedikit kesadarannya bisa hilang. Iya. Di sana minuman kerasnya tidak mengakibatkan Anda sakit kepala, tidak juga mengakibatkan Anda hilang kesadaran Anda secara sedikit demi sedikit. Kalau di sini yang narkoba itu ya tahu, sedikit sedikit sedikit sampai hilang dan sebagainya. Di sana tidak ada sakit jadi kepala. Jadi serupa tapi tidak sama begitu ya. Tidak sama, baik. Tidak sama. Mungkin Marsian yang mau ditanyain lagi ke Pak Kurey. Ada juga pertanyaan. Menarik tadi tentang rezeki ya, tentang rezeki terus untuk juga yang namanya kita memanfaatkan rezeki tersebut gitu kan. Apakah yang namanya ilmu gitu kita orang yang punya ilmu terus kita tidak menyalurkan atau kita tidak memanfaatkan rezeki tersebut termasuk orang yang rugi gitu. Pak, pasti. Pasti. Ya. Baik. Tapi penjelasannya nanti Pak Kurey. Ini rezeki bertanya tentang rezeki ini ya. Oke, nanti kita akan kembali dengan jawabannya pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Seorang yang berpengetahuan yang tidak mengamalkan ilmunya maka dia terancam disiksa sebelum penyembah berhala. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita sudah sampai di penghujung acara, tapi kita akan jawab dulu ini sebelum nanti kita dengarkan kesimpulan dari Pak Kurey terkait dengan ayat yang hari ini kita bahas dari surat As-Saffat ayat 33 tadi yang kita mulai. Tadi pertanyaan menarik Pak Kurey tentang rizki begitu ya, ilmu yang diberikan tidak dimanfaatkan. Ya, tapi tidak dimanfaatkan. Kita memiliki ilmu tetapi tidak dimanfaatkan begitu. Apakah kita termasuk orang yang merugi? Iya. Jadi bagus, rezeki segala yang dapat Anda manfaatkan. Bagus. Bukan hanya materi, ilmu. Bagus. Ilmu, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi, kalau Anda mengetahui satu pengetahuan yang tidak memberi manfaat, itu untuk apa? Bahkan Nabi berdoa, Ya Allah, anugerahilah aku kemampuan memanfaatkan ilmu yang Engkau berikan padaku. Salah satu bentuk syukur terhadap ilmu adalah mengamalkan. Bahkan itu ada di buku-buku agama, itu ada ungkapan. Seorang yang berpengetahuan yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia terancam disiksa sebelum penyembah berhala. Nah, tapi kan ilmu banyak, bermacam-macam toh. Ilmu yang paling Anda butuhkan adalah ilmu yang berkaitan dengan pengamalan kewajiban Anda. Anda mengajar, katakanlah kita wajib sholat, wajib tahu tentang sholat. Anda wajib mengajar, katakanlah Anda mengajar apa tuh sekarang ini? Saya sih bukan bidang guru sebenarnya, saya pengacara jatuhnya. Oke deh, bidang pengacara. Iya. Itu kewajiban Anda. Anda tidak perlu banyak tahu tentang astronomi. Karena yang berkaitan dengan Anda, itu ilmu harus diamalkan. Ya kan? Kalau tidak, Anda tidak memanfaatkan. Dan ya Allah menjanjikan, siapa yang mengamalkan ilmunya, dia akan dianugerahi oleh Allah ilmu yang lain. Karena dengan mengamalkan, pengalaman bertambah, pengetahuan bertambah. Ya kan? Jadi itulah tanda kesyukuran. Kalau Anda tidak amalkan ilmu Anda lupa. Ya kan? Jadi itu rezeki harus dipergunakan, harus dimanfaatkan. Baik. Salah satu bentuknya itu mengajar. Ya. Jadi, sebabnya kata orang, kata Sayyidina Ali, harta berkurang kalau Anda nafkahkan. Ya. Tapi ilmu bertambah kalau Anda ajarkan. Baik. Jadi apa yang dilakukan istri dan teman-temannya ini adalah sebenarnya sesuatu yang baik. Oh, ya. Salah satu rizkinya adalah ilmu dan dimanfaatkan dengan memanfaatkannya mengajarkan kepada orang lain begitu. Baik, Pak Quraish, untuk kesimpulan kita pada hari ini mengenai surat As-Saffat sendiri, ya, kita mulai dari ayat 33 sampai ayat 33. 49 tadi ya. Iya, jadi ayat kita ini berbicara, yang kita jelaskan berbicara tentang siksa yang menanti orang-orang yang durhaka pada Tuhan. Dan bahwa sebab utama kedurhakaan mereka itu adalah karena mengingkari, tidak menerima tentang wujud dan keesaan Tuhan. Mereka itu menolaknya dengan alasan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka anut selama ini, padahal dia itu, Nabi Muhammad itu menurut mereka hanya seorang yang pandai bicara, mempesona ayat-ayat yang disampaikannya, tapi dia gila. Allah menyatakan tidak, dia itu sama dengan nabi-nabi yang lalu. Allah mempunyai hikmah mengutus nabi dan rasul-rasul untuk memberi bimbingan pada manusia, dan Nabi Muhammad adalah salah seorang dari mereka. Maka wajarlah kalau mereka itu mendapat siksa. Itu saya kira satu. Yang kedua yang kita bahas di sini bahwa ada hamba-hamba pilihan Allah. Ya. Pilihannya itu bisa merupakan rasul, bisa merupakan nabi, bisa juga merupakan orang-orang khusus yang diketahuinya memiliki upaya sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri pada Allah, sehingga Allah turun tangan membantunya. Nah, mereka itulah yang dinamai mukhlas. Kalau kita ini baru berusaha mukhlis, ya kan? Mereka itu akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang mereka dapat manfaatkan antara lain berupa buah-buahan, antara lain berupa pasangan-pasangan, antara lain berupa minuman yang tidak memabukkan atau tidak menghilangkan kesadaran mereka. Saya kira baik, Masya Allah. Baik sekali Pak Quraish, dan juga terima kasih hari ini. Mas Rizky, terima kasih sudah datang bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dan pemirsa, semoga penjelasan dari surat As-Saffat ayat 33-49 ini juga dapat menambah pengetahuan dan juga kekayaan ilmu agama kita. Dan besok kita akan kembali di hari yang sama dan di jam yang sama untuk membahas kelanjutan dari surat As-Saffat ini sendiri. Dan saya Zaki Arfan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.